sana. Di depan mata tanpa gadis jelita dan manis, bergaun hitam, berambut pirang dan terurai tebal di atas pundaknya. Semakin dekat, ia berjalan ke depanku. Matanya tajam, lesung di pipi, sekilas pintas hatiku terpesona padanya. Semakin dekat, ia berjalan ke depanku.